حضرتك ده دي هدف الغنى وحضرتك محتاج أولا هدف الله. وتطيع تذكر الله فينا في حق وعدد وعدتكم وكان بكروه وريثك الله بما قدرت أعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى نبي بعده. ما شاء الله كان وبلغ من يشهد أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فربطت هذه النبي الكريم بقول يتبع المتبع ولكن سمع عليه من الشيطان الذي من حمزه يداخله ونخله يا بلادي لا تقتلوا حق تقاتيك ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال في ايه الاخرى لا تسووا بي فان خير الزاد تقوى وتكوني بهم ارضا. وقال ايضا في ايه اخرى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما احل الله لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صالح وعلي الامين من نبتت لهمه من شيء حرام فالنار اولى به. الحديث رواه البخاري وصحبه الله ولازم صدق رسول الله وعلى ذاك من مشاكلها. اجاب جدا فقد اتركت كلمه الله سبحانه وتعالى سياق بريدي يعني خميس اجار 14 رجب 14 14 هجريه بتبادل يعني تنقل 21 مارس 2019. Allah memberikan kita bisa salat berjamaah di Masjid Asy-Syifa. Mudah-mudahan salat berjamaah zuhur ini adalah salat zuhur yang terbaik bagi kita. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan salat kita ini menjadi pengantar kita untuk mendapatkan kemudahan menuju surga-Nya Allah. Amin ya Allah. Ya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada kita risalah Islam. Yang dengan risalah Islam ini kita bisa membedakan mana halal mana haram. Dan pada hakikatnya setelah beliau wafat, segala urusan kita sudah selesai. Kebutuhan kita atas tatanan nilai dan tatanan hukum untuk mengatur urusan hidup kita telah sempurna. Bahkan terkait dengan perkara halal dan haram. Jadi tidak perlu lagi ada satu konteks hukum yang perlu kita reinterpretasi lagi. Walaupun kita sudah berada di zaman modern. Ya Rasulullah SAW sudah menyatakan, Al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Apapun perkara yang halal dan haram sudah jelas bagi kami. Tinggal kita terima perangkat aturan tadi dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sekarang. Yang saya hormati, Bapak Ibu jemaah Masjid Salat Berjamaah di Masjid Asy-Syifa ini yang pertama. Kali ini kita akan sampai pada hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in. Hadis tentang al-halal, sesuatu yang halal ini menjadi penyebab dikabulkannya doa. Ada dua hal yang akan kita bahas di sini. Pertama, kasab yang halal dan juga zat yang halal. Atau sesuatu yang halal dari makanan dan kasabnya. Atau juga, yang kedua adalah amal soleh. Amal soleh juga menjadi penyebab doa diijabah. Baik, seperti apa hadisnya? Namun sebelum kita baca hadisnya, kita buka dulu kajian kita dengan membaca doa menuntut ilmu bersama-sama. Agar majelis taklim ini berkah di hadapan Allah. Baik, Bapak Ibu bisa mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. Kita membuka pintu berkah dari Allah SWT. Baik, Bapak Allah, ini hadisnya panjang ya. Kalau kita baca dan kita terjemahkan sama-sama tidak keberatan. Baik, Bapak Allah bisa diikuti. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya. Qala. Dia berkata. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah. Tayyibun. Maha baik. La yaqbalu. Allah tidak menerima. Illa tayyiban. Kecuali yang baik-baik. Wa innallaha. Dan sesungguhnya Allah. Amarul mu'minina. Memerintahkan pada orang-orang yang beriman. Bima amara bihi. Dengan apa yang Allah perintahkan. al-mursalina, al-mursalina, kepada para utusan, kepada para utusan, maksudnya para rasul. Faqala, maka Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, wahai para rasul, kulu, kulu, makanlah olehmu, makanlah olehmu, minat thayyibati, minat thayyibati, dari yang baik-baik, dari yang baik-baik, wa'malu, wa'malu, dan bekerjalah kalian, dan bekerjalah kalian, dan beramalah kalian, dan beramalah kalian, salihah, salihah, yang soleh, yang soleh, wa qala, dan telah berfirman, Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi, yang disebut sifatnya berarti Allah, disebut yang Maha Tinggi berarti Allah, karena cuma Allah yang bersifat Maha Tinggi. Ini salah satu metode penulisan hadis, dan ini retorika dan kecerdasan verbal yang diajarkan Rasul kepada kita. Ya ayuhan ladina amanu, ya ayuhan ladina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, makanlah, min thayyibati, min thayyibati, yang baik-baik, yang baik-baik, ma razaqnakum, ma razaqnakum, yang telah kami rizkikan kepada kamu, yang telah kami rizkikan kepada kamu. Baik, cukup dulu kalau sekalian sampai di situ, panjang ya, mesti capek waktu itu, apalagi pada sahur ya, hari Kamis sekarang. Baik, hari ini kalau muslimin rahimakumullah, hadis ini berbicara tentang kewajiban kita mengikuti perintah Allah, yaitu memakan yang baik-baik, yang thayyib, dan tentunya halal. Ada perbedaan antara halal dan thayyib. Ya, prosesnya, yang thayyib sudah pasti halal atau yang halal sudah pasti thayyib? Yang kedua. Ada yang pertama, thayyib di sini? Yang thayyib pasti halal. Yang thayyib pasti halal, yang halal belum tentu thayyib. Betul, Pak? Seratus bapak lagi. Prosesnya, yang halal adalah kullu syai' alladhi yubahu syar'an alladhi yubahu syar'u bih liya'kul wa liyashrab wa liyasta'mal bih, segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat dimakan, diminum, digunakan itu halal. Maka yang dilarang kullu ma yumna'u bi syar'i imma akalan syurbatan kana akalan kama masna'an kana farwahara, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat baik dimakan, diminum, dipakai itu juga halal. Adapun thayyib adalah kullu syai' alladhi yuslihu maslahatan lil jasad aw lil fitrah aw lil hayat, segala sesuatu yang menimbulkan efek kebaikan bagi fisik, bagi hidup, bagi pikiran, bagi apapun itu thayyib. Nah, bagaimana kita memperbandingkan antara yang halal dan yang thayyib? Para sekalian, ketika kita menyembelih hewan kurban sesuai dengan sunnah di hari Idul Adha, halal tidak? Halal. Bagi orang yang punya darah tinggi, kolesterol, penyakit jantung, diabetes, itu dagingnya boleh tidak? Tidak baik kan? Nah, tidak thayyib. Bagi yang sehat, thayyib. Bagi yang tidak sehat, tidak thayyib. Nah, berarti yang halal belum tentu thayyib, tapi yang thayyib sudah pasti halal. Baik, itu prosesnya. Di dalam hadis ini, prosesnya orang Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memakan yang thayyib-thayyib, yang baik-baik. Kenapa? Karena Allah hanya menerima yang baik. Karena Allah Maha Baik, maka Allah tidak menerima dari apapun dari kita kecuali yang baik-baik. Dan kita lihat hadisnya, Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah. Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau Ahlus Sufah. Disebut Ahlus Sufah karena beliau sehari-hari bersama Rasulullah SAW, tinggal di emper Masjid Nabawi. Ya, maksudnya beliau membuat sebuah tempat untuk beliau berdiam diri, beraktivitas, tidur dan sebagainya. Itu disebutnya maqam. Kalau kuburan disebutnya maqbarah. Kalau di kitab balik, maqam itu adalah kuburan. Maksudnya kuburan itu maqbarah. Baik, berapa sekali di maqbarah. Nah, Abu Hurairah ini masuk Islam 5 tahun sebelum Rasulullah wafat. Hanya 5 tahun bersama Rasulullah. Tapi karena sehari-hari bersama Rasulullah, maka beliau paling banyak meriwayatkan hadis. 5.364 hadis. Ada juga 5.764 hadis. Ada yang berkata demikian. Setelah beliau ada Siti Aisyah. Nama aslinya Abdul Syamsi bin Salam, hamba matahari, anak batu hitam. Jadi cuma di Arab batu hitam bisa punya anak. Sahar bin Sahar. Nah, ketika masuk Islam, Rasul bertanya, siapa namamu? Abdul Syamsi, hamba matahari bin Sahar, anaknya batu hitam. Rasul tersenyum. aku ganti namamu ya, baik. Apa itu Rasulullah? Abdurrahman. Maka jadi Abdurrahman bernama Abdurrahman bin Sahar. Lalu kenapa disebut Abu Hurairah? Hurairah jama dari Hira, anak kucing. Dan beliau senang memelihara anak kucing. Dan bukan hanya satu, karena banyak anak kucingnya, jama taksirnya adalah Hurairah. Maka disebutnya bapak anak kucing. Itulah arti dari Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ya berkata. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna Allah tayyibun. Sesungguhnya Allah maha baik, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Sholat kita diterima, kalau sholat kita baik. Ukuran baiknya sholat kita sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kemudian Allah tidak akan menerima sedekah kita, kecuali sedekah kita baik. Nah, Allah tidak menerima sedekah dari barang yang haram. Allah tidak menerima sedekah dari kasab yang halal, yang haram. Ya, karena Allah tidak suka yang haram, maka Allah hanya menerima yang baik-baik. Maka upayakan apapun yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apapun yang kita sedekahkan adalah yang terbaik. Dari segi syariat ataupun dari segi ilmu dunia. Kemudian wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah sesungguhnya memerintahkan pada orang-orang beriman kita termasuk seperti apa Allah memerintahkan pada para nabi dan rasul. Disebut para mursalin, nabi termasuk. Karena para rasul itu juga nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Faqala, maka Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul. Ar-rusul jama' dari rasul. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu makanlah oleh kalian minat thayyibati dari yang baik-baik. Ya, para muslimin yang mati Allah, para nabi dan rasul saja memakan yang baik-baik. Ya, yang thayyib. Artinya sudah pasti halal. Nah, halalnya ini yang baik. Sehingga para nabi pun menjaga kesehatan fisiknya. Tidak memakan sesuatu yang berlebihan sehingga menyebabkan darah tinggi, kolesterol, diabetes, gula darahnya tinggi, kemudian juga apa? Asam mengandung, membuat asam uratnya juga tambah besar. Nah, para nabi pun menjaga kesehatan seperti itu. Wa amalus salihah, dan beramalah dengan amalan yang baik. Nah, di sini para muslim yang mati Allah, para nabi dan rasul diperintahkan memakan yang baik-baik dan beramal soleh. Ya, kenapa demikian? Karena yang halal dan yang amal soleh ini akan menyebabkan seseorang bisa dikabulkan doa. Ya, nanti kita lihat kisahnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala pun berfirman, bukan hanya dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, tetapi juga di dalam Quran lain, surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi yang disuruh para rasul, sekarang yang disuruh orang-orang beriman. Kalau disebut orang beriman, berarti dia muslim. Tapi kalau disebut muslim, belum tentu beriman. Maka ketika disebut alladzina amanu, berarti semua umat Islam termasuk di dalamnya. Ya alladzina amanu, ya orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa yang baik-baik dari apa yang Allah karuniakan pada kalian. Apa yang ada di bumi ini sudah cukup bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan banyak sekali yang Allah turunkan dari langit juga, berupa air hujan yang mengandung berbagai macam zat kesuburan, ya, zat kimia yang kemudian di tersap oleh bumi, lalu bumi memprosesnya dengan unsur yang ada di dalamnya, tercipta senyawa kimia yang melahirkan beragam tanaman dan tumbuhan yang kita butuhkan. Baik. Tsumma dzakara ar-rajula. Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki, yutilus safara, yang menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ash'atha aghbara ash'atha, yang kelihatan ash'atha itu rambutnya acak-acakan, mukanya kusam, maksudnya kusam, pakaiannya combang-jamping. Ya. Aghbara. Ya, berdebu orangnya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama', dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Artinya dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maksudnya istajib da'ati, istajib du'ai, kabulkan doaku ya Allah. Dia mengangkat kedua tangannya. Ini Rasulullah melihat orangnya ini sendiri bersama para sahabat berjalan, tiba-tiba Rasulullah dan para sahabat berpasang-pasang dengan orang seperti ini, mengangkat kedua tangannya, lalu dia memanggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan doaku. Tapi Rasulullah melihatnya dengan wajah yang agak sedikit kusam juga, maksudnya tidak suka, ya, aneh. Sambil Rasulullah berkata, kaifa tustajaba da'watah, bagaimana doanya diijabah? Ini dalam sanad yang lain seperti ini. Bagaimana doanya diijabah? Wa mat'amuhu haramun. Makanannya haram. Malbasuhu haramun, pakaian yang dia pakai pun haram. Saat ini barakallahu, pakaian yang dipakai pun ternyata ada yang menggunakan pelembut, ya, dan pelembut pakaian yang ternyata mengandung babi, mengandung haram babi. Ya, perlu kita kaji beberapa merek. Kita tahu ada Downy, ada Softly, pelembut, apalagi ada Molto dan sebagainya. Nah, di antara itu, apakah semuanya halal? Tidak menggunakan pelembut yang mengandung babi, karena kalau pakaian kita menggunakan pelembut yang mengandung babi itu pun halal. Haram kita gunakan. Alhamdulillah ada seorang pengusaha yang kemudian meneliti ini, alhamdulillah menemukan satu formula dan menemukan satu fakta. Kalau ada pakaian yang pelembutnya itu mengandung babi, maka haram kita menggunakan pakaian yang mengandung babi. Lalu bagaimana Ustaz dengan pewangi yang mengandung alkohol? Ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh dan mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh karena alkohol itu haram diminum saja, dipakai tidak. Ya. Namun ada juga yang mengatakan alkohol juga haram. Karena di dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amri syaitan. Sesungguhnya khamr, babi, dan mengundi nasi itu adalah haram, najis kata Allah, rijsun. Maka disebut najis artinya tidak boleh ada digunakan. Maka pada saat itulah para ulama ada juga berpendapat minyak wangi yang mengandung alkohol itu tidak boleh dipakai. Dia akan menghalangi sahnya ibadah kita. Baik, itu sebagian ulama. Jadi ikhtilaf berpendapat. Silakan pakai yang mana asalkan punya dalil yang kuat. Kemudian masih ada waktu? Masih lama. Ya. Jadi bagaimana doanya akan diijabah kata Rasulullah? Makanan yang dia makan haram, pakaian yang dia pakai pun haram. Wa ghudhiya biharamin. Dia makan bersantap dengan sesuatu yang haram. Ya, dia dikenyangkan oleh sesuatu yang haram. Ya. Minumannya pun haram, wa mashrabatu haram. Ya. Fa anna yustajabalah. Lalu bagaimana doanya akan Allah ijabah? Kata Rasulullah SAW. Nanti sebuah tiba muslim. Nah, jadi para ulama yang berkata Allah, kalau selama ini kita merasakan hidup kita galau, berbagai macam upaya kita tidak menuangkan hasil yang maksimal. Padahal kita sudah maksimal mengerahkan kemampuan, tapi kok hasilnya sesuai dengan harapan? Estimasi yang dibuat ini melenceng terus. Nah, maka membuat kita stres, galau, seolah-olah hidup kita tidak berkah, masalah makin datang. Nah, hati-hati. Bisa jadi ada sesuatu yang haram dari makanan kita, pakaian kita, minuman kita. Atau ada hak orang lain yang kita ambil, itu pun haram. Maka jangan salahkan Allah ketika doa kita tidak dijawab. Jangan salahkan Allah ketika ibadah kita tidak berpengaruh. Allah cabut kenikmatan ibadah dari kita, karena bisa jadi kita menggunakan sesuatu yang haram, kita memakan sesuatu yang haram. Hari ini memang kita tidak bisa mengatakan 100% lepas dari yang haram. Tidak bisa. Salah satunya dalam masalah finansial, inshallah. Kita tidak bisa mengatakan bersih dari riba. Tidak bisa. Walaupun ada perbankan yang menggunakan sistem syariah, tapi tetap saja mereka ada dalam keadaan terikat dengan sistem riba. Selama nilai tukar, alat tukar yang digunakannya adalah seperti ini. Bukan saya sombong dengan punya uang, enggak ya. Yang merah enggak saya keluarin. Takut jadi masalah nanti. Gimana? Kalau kita lihat di dalam uang ini, tidak pernah ada tanda tangan Menteri Keuangan dan Presiden. Betul? Kenapa? Karena ini dicetak bukan oleh negara kita, tapi oleh Bank BI. Bank Indonesia bukan bank milik negara, tapi milik Belanda. Dulu namanya The Java Bank. Ya, Belanda tidak mau kehilangan Indonesia, maka tidak mau Indonesia merdeka. Oke, secara de facto dan de jure Indonesia merdeka, tetapi secara ekonomi dan finansial kita masih dijajah. Saat proklamasi tahun 1945, Belanda pergi dari tanah air kita, tapi dua jejaknya masih ada. Ada Freemasonry Elite dan ada ISDB. Nah, ada satu lagi yang ternyata juga nempel, IMF. Bank Belanda. Ya, Bank Belanda ini kemudian diberi nama di Java Bank. Java Bank itu dalam bahasa kita adalah Bank Indonesia. Pemerintah kita tidak mencetak uang. Pemerintah kita hanya membuat anggaran RAPBN selama 5 tahun ke depan. Maka angka RAPBN itulah yang diserahkan kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia menyerahkan anggaran tadi kepada IMF, kepada Bank Dunia, yang notabene adalah milik Romawi, antara petik, jangan disebut Yahudi, jangan-jangan. Nanti kesinggung. Nah, maka dicetaklah uang seperti ini, sejumlah RAPBN. Diberikanlah kepada bangsa kita, kepada pemerintah. Sama pemerintah disebar kepada rakyat. Pemerintah tidak membayar tunai, tetapi dicicil. Artinya, ada bunga dari setiap lembarnya. Maka ketika kita masih menggunakan uang ini, maka kita artinya siap dengan membayar bunga dari setiap lembar uang yang kita simpan. Ini yang disebutkan oleh Nabi Rasulullah. Akan datang satu zaman di akhir mati, akan datang satu masa di akhir zaman, di mana manusia akan memakan harta riba. Kalaupun mereka tidak memakan harta riba, mereka terkena dengan debu ribanya. Maka kita tidak bertransaksi dengan sistem riba. Kita tidak terlibat dengan bank konvensional, tapi kita masih menggunakan uang ini. Uang ini ongkosnya sama untuk membuat yang ini sama. Tapi kenapa bisa berbeda nilainya? Hanya karena beda angka. Ini riba juga. Jadi dari segi ekstrinsik dan intrinsik, uang ini akan mengandung riba. Kita baru disebutkan syariah dalam ekonomi dan finansial kita kalau kita meninggalkan uang ini dan kita kembali pada dinar dan dirham. Waktu saya SD waktu itu, jadi ngebahas ini ya, tapi yang ngebahas uang. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Kalau bahas makanan, minuman mungkin sudah sering ya, mungkin ini jarang. Dulu waktu saya masih SD, uang 2.000 ini bisa kebeli baju satu setel. Bahkan zaman dulu, di zaman kakek buyut kita, uang 2.000 ini bisa membeli 1 kilogram emas. Ya, karena uang 1.000, karena emas waktu itu 1 gramnya 2 rupiah. 2.000 berarti bisa membeli 1 kilogram emas. 2.000 dulu. Itu 50 tahun yang lalu. Belum 100 tahun. Sekarang 2.000 kita gunakan untuk apa? Parkir aja, kalau parkir mobil kadang cemberut dikasih 2.000. Betul? Beli cilok 2.000. Beli kerupuk satu ada 2.000, kebeli 2 kerupuk. Dulu kebeli emas 2 kilo, sekarang kebeli kerupuk 2 kilo. Ini namanya riba. Belum satu abad sudah berubah nilainya. Terkena inflasi. Baik, kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib membeli seekor kambing. Ini beli kambing. Rasulullah kasih satu dinar. Satu dinar itu satu emas, satu keping emas. Ya, kalau kita kurskan ke rupiah berarti 2 juta setengah kurang lebih. Nah, Rasulullah memerintahkan Ali membeli kambing. Beli kambing. Kenapa Ali yang diperintahkan? Karena Ali sahabat yang paling hebat membeli kambing. Dibelilah kambing oleh Ali bin Abi Thalib. Begitu pulang dari pasar kambing, pasar domba, bertemu dengan seorang sahabat. Wah, Ali bawa domba, pasti domba yang terbaik. Benar kan, kok hebat nilai-nilai. Saya beli ini gimana nih? Aduh, mohon maaf, ini punya Rasulullah. Saya disuruh sama Rasulullah. Gampang, saya beli 2 dinar, kamu beli lagi. Karena kamu ini pintar beli kambing. Kamu ridho belinya 2 dinar, saya belinya 1 dinar. Gak apa-apa, 1 dinar saya sedekah buat Rasulullah atau buat kamu. Baik, kalau begitu. Jual 2 dinar itu, balik lagi Ali, dapat 2 kambing. Pulang ke Rasulullah SAW, oh kok bawa 2 kambing nih, kan aku cuma ngasih 1 dinar, kata Rasulullah. Diceritakan begitu, oh, ya Alhamdulillah, nah ini berkahnya kamu nih. Ayo kita sembelih, kita makan bareng-bareng. 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, 1 kambing harganya 1 dinar. Sekarang bisa kembali tidak dengan 1 dinar? Bisa, 2 juta setengah kita bisa dapat kambing kan? Artinya, bayangkan, emas 14 abad tidak berubah. Ini belum satu abad sudah berubah. Kurang-kurang sekalian. Jadi gimana? Inilah ribanya. Maka dari itu, sekali lagi, selama kita masih menggunakan sistem alat tukar dan ekonomi kapitalisme, kita tidak bisa mengklaim bank kita bank syariah. Ekonomi kita ekonomi syariah. Tidak. Misalnya kita hijrah pada satu tempat, ini kita tinggalkan kedekatan pada sistem kapitalis, kita gunakan dinar dirham sebagai nilai tukar kita, baru bisa kita kafah. Baik, langsung kembali ke awal. Nah, kembali kepada hadis Rasulullah yang satu ini. Baik, ya Rasulullah. Saat bin Abi Waqqas pernah ditanya, ya dalam salah satu artikel, ya. Saat bin Abi Waqqas ditanya, apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibandingkan para sahabat yang lain? Dari sahabat Rasulullah SAW. Ya, Saat bin Abi Waqqas ini sama dengan Nabi Daniel. Kalau berdoa diijabah. Maka orang-orang datang pada Saat bin Abi Waqqas. Baik Saat, tolong doakan saya. Saya butuh bla bla bla bla bla. Oh baik. Boleh tidak? Boleh. Nah itu tawasul namanya. Ya. Sekali lagi perempuan saya. Saat bin Abi Waqqas masih hidup. Datang sahabat pada Saat bin Abi Waqqas. Tolong tolong doakan saya, bla bla bla, baik saya doakan. Dijabah, itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lain halnya kalau Sa'ad bin Abi Waqqas sudah meninggal, kita datang ke makamnya, lalu kita bilang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada di dalam kubur tanah, yang sudah meninggal dunia, yang sudah dikuburkan, wahai Sa'ad, engkau adalah orang soleh, doamu diijabah, tolong mintakan kepada Allah, bla bla bla bla bla bla. Nah, yang tadi boleh ketika Sa'ad masih hidup, tapi kalau Sa'ad sudah meninggal, itu haram hukumnya, tabaruk bil amwat, dan itu dosa besar. Maka tawassul itu harus kepada orang yang masih hidup, tidak boleh kepada orang yang sudah meninggal dunia. Baik, konsulnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu sahabat bertanya, kenapa sih doa engkau selalu diijab oleh Allah dibandingkan dengan sahabat yang lain? Maka apa kata Sa'ad? Demi Allah, saya tidak memasukkan satu suap pun makanan minuman ke mulutku, melainkan saya mengetahui dari mana makanan tadi itu didapatkan, dan dari bahan apa makanan itu dibuat, dan kemana makanan itu keluar. Ini rahasia para sahabat. Kenapa mereka menjadi generasi yang terbaik? Kenapa doa mereka tidak terhijab? Kenapa Allah mengabulkan doa mereka? Dan kenapa hidup mereka berkah? Sampai Allah menyebut mereka kuntum khairu ummatin. Karena satu langkah diantaranya adalah mereka menjaga makanan minuman mereka, dan apa yang mereka pakai dalam kehidupan mereka adalah sesuatu yang halal. Rasulullah pernah menyebutkan dalam satu hadis yang lain, man nabatat lahum min syai'in khamin fanaru Allah. Siapa yang tubuhnya, jasadnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak untuknya. Artinya surga tidak pernah akan dimasuki oleh seseorang yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Lalu bagaimana dengan orang yang mencuri barang orang lain, lalu dengan dia mencuri dia makan, lalu menjadi dagingnya? Kalau hanya dipakai, bisa dilepas, bisa dibersihkan atau dikembalikan. Lah kalau sudah jadi darah daging, lalu menjadi keturunan kita, maka kita melahirkan keturunan dari sesuatu yang haram. Dan Rasul menyebutkan, tidak akan pernah masuk surga mereka dari sesuatu yang haram dalam tubuh. Berarti kita menjerumuskan istri dan anak-anak kita ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan mereka yang bangga korupsi memakan harta orang lain? Kalau dia makan, digunakan untuk kekayaan dirinya. Alhamdulillah. Ini maksudnya sesuatu yang boleh kita perhatikan. Ya. Karena salah ciri-ciri seseorang itu terkategori ahli surga, dia teliti pada apa yang dia makan, teliti pada apa yang dia minum, teliti pada apa yang dia pakai. Baik, begitu pula Wahab bin Munabbih rahimahullah, ia pun berkata, siapa yang bahagia doanya dikabulkan oleh Allah SWT, maka perbaikilah makanannya. Ya, sebagaimana nasihat dari Abdullah bin Mas'ud, atimmat amaka takun mustajab da'wat, takun mustajab da'wat, sempurnakan makanan, jaga makanan minum, ya, saya doakan dijabah doa. Kalau maklumlah ada satu cerita, ini cerita kisah nyata. Ada seseorang yang saking waroknya menjaga diri dari hal-hal yang tercela, ulama ini dikagumi dan ceramahnya mu'athar, kata-katanya didengar, nasihatnya didengarkan. Ketika ceramah banyak pengikutnya, orang-orang bahagia menjadi jemaahnya. Malaikat pun patuh kepadanya, saking hebatnya ulama ini. Namun suatu saat sepulang ibadah haji, ulama ini bermimpi. Ternyata di dalam mimpinya dua malaikat berbicara. Yang satu mengatakan, aku kagum pada ulama ini. Wah, kenapa? Dia adalah orang yang waroh menjaga diri dari sesuatu yang haram, sehingga apapun amal ibadahnya diterima Allah, doanya dijabah. Lalu malaikat yang satu ini berkata, oh sekarang tidak lagi. Wah, kenapa sekarang tidak lagi? Sekarang doanya mantul, termasuk ibadahnya juga ditolak Allah. Wah, kok bisa demikian? Nah, diceritakan, ketika dia ibadah haji, dia pergi ke pasar kurma. Di pasar kurma dia belanja kurma. Ketika belanja kurma, ada kurma yang jatuh. Satu kurma jatuh, dia ambil, dia makan, tidak izin dulu kepada pemilik kurma tadi. Selesai begitu, oh itu penyebabnya ya. Jadi doanya tidak lagi diijabah. Doanya tidak semanjur dulu, ibadahnya pun tidak seberkah dulu. Langsung dia bangun setelah itu. Dia ingat belinya di mana, di pasar Madinah, di pasar kurma di Madinah, dan siapa penjualnya, dia pasti ingat. Terbang dia, ini dari luar negeri, dari luar Arab. Terbang dia kembali ke Arab Saudi, tapi masih wilayah Timur Tengah. Ya, kalau tidak salah dari Suriah. Terbang ke Arab Saudi, kembali dia cari mana orang yang dulu menjual kurma itu sudah bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Ketika didapati, si penjualnya sudah beda. kebun kurma di sini. Sekarang penjualnya beda. Engkau siapa? Saya pemilik kurma ini dan saya sudah lama berjualan di sini. Bukan, beberapa tahun yang lalu bukan kamu. Ciri-cirinya seperti apa? Bapak-bapak, itu ayah saya. Beliau sudah meninggal dunia. Orangnya sudah meninggal. Gimana kita minta dihalalkan? Diceritakan, ketika aku membeli kurma engkau, kurma dari ayahmu ini, ada satu kurma jatuh, saya ambil, saya makan. Hati-hati, Bu. Ibu yang sudah ke belanja, ketika belanja, ibu tidak ngomong dulu, ngambil satu, emang nyicil ya. Simanya belum mengikrarkan. Hati-hati, Bu. Dalam belanja pun ada riba. Itu penyebab Allah mengazab kaum Nabi Syu'aib, kaum Mutaffifin. Baik? Nah, maka apa kata si penjual tadi? Aku anaknya. Tahukah Anda, wahai Syekh? Ayahku menafkahi keluarganya, saya termasuknya, adalah dengan hasil dari penjualan kurma ini. Artinya, jika Anda ingin mendapatkan halal dari kurma yang telah Anda makan, Anda harus meminta dihalalkan kepada saya dan kepada semua anaknya dan istri. Apakah kakak saudara kalian masih ada? Masih ada. Mereka masih hidup, tapi tidak bersih semua. Ada yang di luar negeri sana, dikejar Pak, sampai ke seluruh dunia. Ahli warisnya, bayangkan hanya karena satu kurma yang mengganjal doanya tidak diijabah, beribadahnya tidak diterima. Maka pada akhirnya, dengan susah payah, dia berhasil menemui semua ahli warisnya dan minta dihalalkan. Bahkan kalau harus diganti dengan berhasil dia melakukan itu, capek dia pulang ke rumah. Kalau dia bermimpi, di mimpi pertama, di tidur pertama, sepulang dia menghalalkan itu, kedua malaikat itu hadir kembali dalam mimpinya dan berkata, sekarang doanya sudah seperti dulu lagi, diijabah dan ibadahnya berkah diterima Allah. Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjaga makanan dan minuman kita? Sudahkah kita menjaga apa yang kita dapatkan? Karena sesuatu yang haram? Dapat mengetahui. Bukan hanya zatnya yang haram. Ya, perumpamaan Allah, haram itu ada tiga. Satu, zatnya haram. Babi, homer, itu haram. Ya, darah, haram. Ada yang kedua, haram itu adalah dari cara mendapatkannya. Barang curian haram. Bolehkah kita bersedekah dengan barang curian? Boleh. Ya, tidak bisa kita bersedekah dengan sesuatu yang haram. Rasulullah sudah mengatakan di dalam hadisnya, la yuqbalu shalatun bi ghairi dhuhurin. Tidak diterima salat tanpa bersuci. Wala shadaqatun min ghululin. Dan tidak pula diterima sedekah dari ghulul, harta yang haram. Ibadah haji dengan hasil korupsi, oh tidak bisa, tidak sah ibadah haji. Membangun masjid dari hasil korupsi, tidak bisa juga. Membangun pesantren dari hasil menjajakan aurat, tidak bisa. Banyak sekali orang-orang artis-artis yang mereka menjadi penyanyi, ya, apapun yang dilakukan ya, gayanya ada goyang ngebol, goyang itik, goyang ngecol, goyang gaji ya, termasuk ya. Dia lupa kalau itu adalah perbuatan haram dan maksiat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ahli narwam Allah ma'abadah. Ada dua ahli neraka yang tidak pernah aku lihat. Jangankan ditolong, dilihat pun tidak sama Rasulullah. Itu ahli neraka. Yang tidak akan pernah ditolong Rasulullah. Artinya tidak selamat dan tidak di akhirat. Yang satu adalah tonjolun lalu syiat radul bubihi man kana mawa. Seseorang yang punya cambuk, lalu dengan cambuk itu dia zalimi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada ulama menawirkan makna hadis ini bahwa seseorang yang punya kekuasaan, lalu dengan kekuasaan itu dia zalimi rakyatnya. Rakyat yang menderita akibat kebijakannya, akibat kepemimpinan. Orang seperti ini, pemimpin seperti ini tidak akan pernah dilihat Rasulullah, apalagi dipaham dari siksa neraka. Mudah-mudahan ada yang benar ya, teman-teman. Kalau menjawabnya saja. Yang kedua, وَمْرَاتٌ تَلْبَسُ لِبَسُ وَلَمْ تَلْبَسُ لِبَسُ. Perempuan yang mereka berpakaian, sebetulnya mereka tidak berpakaian karena pakaiannya masih menampakkan auratnya. Tataharrab jismahu ila al-yamin wa al-shimal yatabu hanas. Dia menggerakkan badannya ke kanan dan ke kiri agar manusia mengikutinya. Subhanallah. Rasulullah sudah faham akan ada orang yang bernyanyi dengan pakaian membumbung beraurat, lah, goyang ke kanan dan ke kiri, ada goyang goyang macam apapun goyangannya agar manusia mengikutinya. Nah, itulah ahli neraka yang tidak akan pernah dilihat Rasulullah SAW, apalagi ditolong. Maka saya peringatkan kepada akhwat, kaum muslimah, jangan pernah sekali-kali keluar dari rumah sebelum pohon terhijab dengan baik. Selai rambut terlihat itu tidak halal dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Itu akan menyeretnya ke dalam neraka. maka zalim ayahnya dan zalim keluarganya membiarkan seorang wanita keluar dari rumah mengumbarkan aurat. Dan ketika wanita mengumbar aurat keluar dari rumahnya, artinya dia menyeret kedua orang tuanya ke dalam neraka. Itu hadiah terburuk dari dia kepada kedua orang tuanya. Termasuk istri-istri kita, haramkan kita keluar dari rumah kalau dia tidak belum berhijab dengan benar. Baik, ini berbahagia Allah, harus sayang sekali waktunya sudah habis. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Baik, kalau gitu saya tutup dengan satu kisah bahwa Rasulullah pernah menceritakan tiga orang Bani Israel yang mereka berpergian dengan perpergian yang jauh, terjebak dalam satu malam, tidak bisa melanjutkan safar mereka, lalu mereka beristirahat di dalam gua. Di dalam gua mereka beristirahat. Namun apa yang terjadi? Pintu gua itu tertutup oleh sebuah batu besar jatuh, menutup pintu akses mereka masuk, sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua. Dan mereka mencoba mengerahkan semua tenaga mereka, mereka tidak bisa membukanya. Akhirnya mereka pasrah kepada Allah. Nah, di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Allah, aku mempunyai kedua orang tua yang aku cintai dan aku sayangi. Mereka sudah lemah. Mereka sudah lemah dan sudah uzur. Mereka tergantung kepada-Mu. Demi Allah, aku selalu berupaya kepadanya untuk memberikan makan dan minum. Dan aku selalu memberikan sesuatu minuman, susu, air susu kambing yang aku perah dengan tanganku sendiri sebelum aku memberikannya pada yang lain dari keluargaku atau orang lain atau bahkan diriku. Suatu saat ketika aku datang pulang dari satu keperluan, aku mendapati mereka sedang tidur. Lalu aku perah susu kambing untuk seperti biasa aku minumkan pada mereka. Tapi mereka ternyata tidak bangun. Aku pegang air susu tadi agar tidak berubah rasanya dan tidak tercemari oleh kotoran sampai mereka bangun, ya Allah. Lalu aku berikan kepada mereka dan susu itu pun mereka minum. Aku berharap menjadi berkah bagi mereka, ya Allah. Ya Allah, jika itu adalah ibadah yang Kau terima dan itu ibadah terbaikku, maka jadikanlah itu sebagai wasilah bagiku agar Kau membukakan pintu gua ini, menggeser batu tadi. Maka batu itu pun bergeser sedikit. Walaupun bergeser sedikit, mereka tetap tidak bisa keluar. Sementara yang pertama sudah merasa itu amalan yang terbaik. Maka yang kedua, giliran yang kedua. Yang kedua ini bicara, menyampaikan bahwa, ya Allah, aku punya dua orang sepupu, anak pamanku. Kedua-duanya perempuan yang cantik. Aku mencintai mereka. Salah satu aku mencintainya dan aku ingin menjadi istrinya. Ketika aku melamarnya, yang satu itu menolak. Bahkan yang dua juga menolak. Aku kecewa mereka menolaknya. Maka aku pun pergi. Bertahun-tahun kemudian, waktu berlalu, mereka datang kepada saya. Salah satu dari mereka datang kepada saya karena kesulitan menempak mereka. Mereka meminta pertolongan kepada saya. Padahal dulu saya ingin memberikan bantuan, tapi mereka menolak. Maka aku membantunya dengan 120 keping dinar. Dengan syarat dia mau tidur bersamaku. Maka pada saat itu pun dia mau menyerahkan dirinya. Ketika aku akan tidur bersamanya, akan berzinah dengannya, di saat aku akan membuka pakaiannya, di saat itulah dia berkata, "Sungguh tidak halal kau menyentuh aku sebelum cincin yang kugunakan itu halal kau gunakan." Artinya sebelum ada akad, tidak halal kau menyentuh. Maka buru-buru dia meninggalkan wanita tadi. Aku meninggalkannya, ya Allah, karena aku terketuk dengan kata-katanya tadi. Aku takut saat itu kepada Engkau, ya Allah. Aku tidak jadi berzinah dengan dia. Ya Allah, aku lakukan itu karena aku takut kepada-Mu. Jika ini adalah kebaikan di mata-Mu, ya Allah, maka jadikanlah dia sebagai sebab Engkau membukakan pintu bagi kami. Maka itu pun bergeser. Tapi mereka tetap belum bisa keluar karena celahnya masih sedikit. Ada sedikit lagi yang menghalangi mereka tidak bisa keluar. Nah, yang ketiga, yang terakhir dia berkata, "Ya Allah, kalau aku punya beberapa pekerja, ya, di saat mereka sudah selesai dari pekerjaannya, aku bagi semua upah yang mereka berhak untuk mendapatkannya. Tapi ada satu upah yang belum aku berikan karena orang itu tidak hadir. Ternyata orang itu tidak hadir bertahun-tahun. Maka aku menggolongkan uangnya, upahnya itu menjadi banyak harta, jadi beberapa keping dinar, dirham, menjadi beberapa ekor unta." Lalu dia datang setelah beberapa tahun dan menagih, "Mana upahku?" Maka aku berikan semua yang menjadi haknya, upahnya yang aku golongkan menjadi beberapa keping emas dan dinar dirham, kemudian juga ada beberapa unta dan beberapa kambing. Dia mengatakan, "Wah, kok sebanyak ini? Ini upahmu? Enggak, ini bukan upah saya? Upah saya adalah yang dalam kantong ini. Enggak. Diceritakan, kalau aku menggolongkan uangmu, maka ini semua adalah milikmu. Maka dia pun mengambilnya semua. Aku tidak mengambil sedikit pun dari haknya, ya Allah. Jika itu adalah kebaikan di matamu, ya Allah, maka jadikanlah dia sebagai sahabat Engkau, mengabulkan doa kami. Bukakan untuk kami pintu ini. Maka batu itu pun menggelinding dan terbuka semua celah yang menutup mereka, hingga mereka pun bisa keluar. Apa hikmahnya? Hikmah yang kedua, Allah. Kita boleh berdoa kepada Allah dengan mengandalkan amal soleh kita yang terbaik. Lakukan itu jika ada kesulitan yang menghadap kita. Yang terakhir, ada satu adab dalam berdoa kepada Allah. Tadi Rasulullah menyebutkan, dia mengadakan tangannya, lalu mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Artinya, sebelum kita meminta, mengucapkan apa yang kita minta, puji dulu Allah. Ya, sanjung dulu Allah. Karena Allah suka, Allah senang. Wajudahil asmaul husna, fad'ulu biha. Allah punya asmaul husna, maka mintalah dengannya. Maka sebelum kita meminta pada Allah, puji dulu Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Salam, ya Rahmat, ya Razik, ya Fatah, ya Karim, ya Azizu, ya Ghaffar, istajib da'watana. Ya Allah, ya Maha Pengasih, ya Allah, ya Maha Pemurah, ya Allah, Maha Terpuji, tolong kabulkan permintaan saya, berdoa-doa, lalu seperti ini. Yang juga disunahkan, dibolehkan kita mengangkat kedua tangan kita ketika berdoa. Ya, itu dalilnya. Baik, barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kita bahas pada kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari pendapat saya pribadi, yang saya beristighfar, astagfirullah al-azim. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari sesuatu yang haram. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita dan segera mengeluarkan yang haram jika ada yang dalam tubuh kita. Kita masukkan baik, kita sadar memasukkan itu pun tidak. Allahumma rabbana sallallahu alaihi wasallam wa ilham taqbila dan wa ta'amna dan akuna dan bila khasirin. Allahumma antawabu dan la ilahi dan tafarak tada wa lahmu ibaduk wa lahmu ala ahdika wa ahdika mastadana. Allahumma bika min syarri ma sanana wa bika min ibadika alayna wa lahu bidunina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa rizqan tayyiban wa halalan wa tayyiban wa rizqna ilma nafi'an wa rizqna ilma nafi'an wa halalan min al-mal. Allahumma inna nas'aluka hayatan tayyibatan wa sahatan fid dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلنا الدنيا التي فيها معاشنا وأصلنا الآخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل المطر حدنا لنا من كل شر واختم لنا حسن الخاتمة واختم لنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan hamdalah dan tawakkal kepada sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.